بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من علماء بعد. Jadi yang ثالث, yang ketiga dari beberapa perkara pelengkap yang disampaikan oleh Syekh terkait dengan al-fard, nah, yaitu apabila seorang rawi yang statusnya hanya soduk, dia bersendiri, dari seorang syekh yang masyhur, thiqah hafiz, punya banyak sahabat murid yang mengumpulkan hadisnya, tetapi mereka murid-murid syekh tersebut yang thiqah ternyata tidak meriwayatkannya, hanya rawi saduq, murid yang saduq itu yang meriwayatkannya. Nah, ini salah satu illat, kelemahan ya, yang dijadikan alasan oleh ahli hadis untuk melemahkan hadis. Nah, ya, kemudian diberikan contoh hadis Ibnu Umar, yaitu nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibati. Qala al-Imam at-Tirmidzi, faddal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Qala al-Imam at-Tirmidzi, hadithu la na'rifuhu illa min hadithi Abdullah bin Dinarin رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وبن عيينة وغير واحد من الأئمة وروى من هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طيب, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abdullah bin Dinar. Sumbernya siapa? Abdullah bin Dinar. Naam, rawahu anhu, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, Ubaidullah bin Umar. Ya, Ubaidullah bin Umar itu jika ditasghir Ubaidullah musaghghar ya, itu thiqah. Ada saudaranya mukabbar yaitu Abdullah bin Umar, itu dhaif. Naam. Ubaidullah bin Umar, Syu'bah, Sufyan al-Thawri, ya, Malik bin Anas, Ibn Uyainah, wa ghair wahid al-imma, dan lebih dari satu. Jadi banyak. Ubaidullah bin Umar, Syu'bah, semuanya thiqah. Meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Dinar. Sumbernya adalah Abdullah bin Dinar. Nah, kemudian, jadi fokusnya kemana? Ke Abdullah bin Dinar sebagai sumber riwayat. Ya. Banyak yang meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah bin Dinar, yaitu yang disebutkan sederetan nama di sini, ya, Ubaidullah bin Umar, Syu'bah dan yang lainnya. Kemudian Yahya bin Sulaim meriwayatkan hadis ini dari Ubaidullah bin Umar, ya, an Nafi' Ad bin Umar. Kemudian Yahya bin Sulaim meriwayatkan hadis ini dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Tayyib. Fawahima fihi Yahya bin Sulaim, maka Yahya bin Sulaim mengalami waham, kekeliruan pada riwayatnya ini. Wassahihu, yang benar, huwa an, yang benar adalah dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Jadi sumber hadis siapa? Abdullah bin Dinar. Bisa dipahami enggak nih? Di awal sudah dijelaskan oleh Tirmidzi, hadal hadits la na'rifu illa min hadits Abdullah bin Dinar. Ini sumbernya. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar banyak, bukan hanya Ubaidullah bin Umar, tapi Syu'bah, Sufyan, Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Uyain dan yang lainnya itu semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Jalurnya Abdullah bin Dinar. Tayyib. Makanya di sini dikatakan as-sahih huwa an Ubaidillah bin Umar an Abdullah bin Dinar. Ubaidillah bin Umar kan salah satu dari deretan di atas itu bersama Syu'bah Sufyan meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar kan. Nah, jadi yang benar katanya Ubaidillah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Adapun Yahya bin Sulaim meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar bukan dari Abdullah bin Dinar tapi dari siapa? Di atas dari Nafi' itu. Rawi Yahya bin Sulaim hadal hadits an Ubaidillah bin Umar anna Nafi'. Jadi yang digaris bawahi di sini adalah Abdullah bin Dinarnya dan Nafi'nya. Di situ perbedaannya. Yang digaris bawahi adalah Abdullah bin Dinar dan Nafi'nya. Harusnya jalurnya Ubaidillah bin Umar dari siapa yang benar? Dari Abdullah bin Dinar. Rawahu anhu, itu di atas tadi. Rawahu anhu Ubaidullah bin Umar, Syu'bah, Sufyan dan seterusnya itu. Semuanya dari jalurnya siapa? Abdullah bin Dinar. Datang Yahya bin Sulaim sendiri meriwayatkannya dari jalurnya Ubaidullah bin Umar, dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi', padahal harusnya Ubaidullah bin Umar dari siapa? Abdullah bin Dinar. Nah, makanya di bawah dikatakan was-sahihu huwa an Ubaidillah bin Umar an Abdullah bin Dinar. An Ibn Umar. Hakadawa Abdul Wahab Al-Thaqafi, demikianlah diriwayatkan oleh Abdullah Wahab Al-Thaqafi dan Abdullah bin Dumair dari Ubaidullah bin Umar an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Ini ada tambahan lagi nih. Bahkan selain selain Ubaidullah bin Umar juga ada hakadha rawa Abdul Wahab Al-Thaqafi wa Abdullah bin Numair an Ubaidillah bin Umar an Abdullah bin Dinar. Jadi ada dua rawi yang meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar itu dari jalurnya Abdullah bin Dinar. Jadi dua ini menyelisihi Yahya bin Sulaim di atas. Nah, yang juga ditandai di sini adalah Ubaidullah bin Umar. Ini. Di garis bawah juga ini. Ubaidullah bin Umar biar tampak bagi antum. Bedanya di mana? Coba antum tandai Ubaidullah bin Umar di atas Yahya bin Sulaim an Ubaidullah bin Umar An-Nafi'. Di bawah hakadha rawa Abdul Wahab Al-Thaqafi 1 wa Abdullah bin Numair 2 an Ubaidullah bin Umar, tandai Ubaidullah bin Umar. Dari siapa? Dari Abdullah bin Dinar. Sementara Yahya bin Sulaim di atas meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi'. Lihat bedanya? Hah? Lihat ya? Ini latihan membaca sanad ya. Sehingga bisa memahami ya jalur-jalur hadis dan mukhalaf yang terjadi. Sudah paham kesalahannya Yahya bin Sulaim? Karena dia meriwayatkan dari siapa? Ubaidullah bin Umar dari jalurnya Nafi'. Sementara dua yang lain yaitu Abdul Wahab Al-Thaqafi, Abdullah bin Numair menyelisih Yahya bin Sulaim tadi, dua rawi ini tadi meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar. Ini yang benar, yang sama dengan riwayatnya di atas itu Syu'bah, Sufyan Tsauri dan yang lainnya meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar. Qultu, kenapa terjadi begitu? Kenapa Yahya bin Sulaim salah? Qultu. Qra. Qultu Yahya bin Sulaim hadza saduqun yukhti'u fi hifdhihi. Yukhti'u fi hifdhihi. Wa hadhani awthaqu wa adbatu li hadits ibn Dinar min al-Taif bi marahila. Aku katakan, kata Syekh Al-Bukhari rahimahullah, Yahya bin Sulaim ini derajatnya ya hanya saduq. Masih ingat kalau rawi, kalau dikatakan saduq, saduq itu kan sama dengan shodiq ya, artinya dia selalu jujur ya. Tapi saduq itu di bawahnya apa? Thiqah. Saduq derajat haditsnya apa? Masih ingat? Derajat haditsnya hasan. Kalau dikatakan dia saduq, hasan. Kalau dikatakan thiqah, derajat haditsnya sahih. Jelas? Nah, ditambah lagi di sini bukan hanya saduq, ada tambahan setelahnya. Yukhti'u fi hifdhi, yang menunjukkan kelemahan dia, yaitu yukhti'u fi hifdhi, berpotensi untuk ya keliru pada hafalannya, berpotensi keliru pada hafalannya. Jadi ini kekurangan dia. Nah, saduq tapi berpotensi keliru pada hafalannya. Sementara hadani, dua orang ini yaitu siapa? Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Abdullah bin Numair, awthaqu, dia lebih thiqah, wa adbatu, dan dia lebih menguasai li hadits Ibn Dinar, hadits Ibn Dinar min At-Ta'ifi, dibandingkan At-Ta'ifi bi marahila, dengan sekian tingkatan. Marahil itu maksudnya sekian tingkatan, sekian derajat. Jadi dua rawi ini, Abdul Wahab, Abdullah bin Numair, ya, mengalahkan At-Ta'ifi ini. Naam, sekian derajat dalam hal penguasaan riwayat hadis dari Abdullah bin Dinar. Jadi jelas Yahya bin Sulaim yang salah di sini, dia disalahkan pada riwayatnya tersebut meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi, bukan dari Abdullah bin Dinar. Naam, qala al-Hafiz. Qala al-Hafidul Khalili fil irsyadi ba'da riwayatihi min tariq Yahya أخطأ فيه لأن هذا رواه عبيد الله وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس هو من حديث نافع. نعم kata الحافظ الخليلي dalam al-Irsyad setelah meriwayatkannya dari jalannya Yahya bin Sulaim di atas, أخطأ فيه, kata الحافظ الخليلي, keliru padanya Yahya bin Sulaim. Lianna hada, karena hadis ini rawahu, telah diriwayatkan oleh Ubaidullah wa ghairuh, dan selain Ubaidullah. Siapa selain Ubaidullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini? Siapa? Lihat di atas tadi kalam At-Tirmidzi, rawahu anhu siapa? Ubaidullah bin Umar, Syu'bah, Sufyan Tsauri, itu maksudnya. Faham dong? Faham ya? Lianna hada rawahu Ubaidullah wa ghairuhu, selain Ubaidullah siapa? Syu'bah dan yang lainnya di atas itu di ucapannya Tirmidzi. Faham ya? Nah, an Abdullah bin Dinar, semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Itu di atas tur. At-Tirmidzi mengatakan di awal apa? Hadal haditsu la na'rifu illa min hadits Abdullah bin Dinar. Rawahu anhu Ubaidullah bin Umar wa Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri sampai wa ghairu wahid min al-a'immah. Jadi rawahu Ubaidullah wa ghairu an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar wa laysa huwa min hadits Nafi, bukan hadisnya Nafi. Jadi Yahya bin Sulaim keliru ketika meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari jalurnya Nafi. Harusnya dari siapa? Jalurnya Ubaidullah bin Umar harusnya dari siapa? Dari Abdullah bin Dinar. Seperti yang lainnya, Syu'bah, Sufyan dan yang lainnya itu semuanya dari Abdullah bin Dinar. Nah, ada? Jadi kalau kita mau buat bagannya ini, ditulis panahnya begini. Dari kita dari bawah kita tulis dulu Abdul Wahab Ats-Tsaqafi. Deretkan dua. Siapa temannya Abdullah bin Ats-Tsaqafi? Ini supaya latihan membaca sanad ya. Abdullah bin Numair. Dua ya. Ini syekhnya siapa? Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar dari siapa? Tokoh berikutnya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Nah, kemudian selain pada tobaqohnya Ubaidullah bin Umar tadi, pada tobaqohnya Ubaidullah bin Umar, ini kan tobaqoh dua tadi ini, Abdullah Hab dan Abdullah bin Umar di sini. Tobaqohnya Ubaidullah bin Umar di sini, kemudian Abdullah bin Dinar. Pada tobaqohnya Ubaidullah bin Umar banyak di situ berderet. Siapa saja di atas itu? Yang sebutkan Tirmizi, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik. Jadi semua berderet, panahnya semua terbalik ke siapa? Syekhnya Abdullah bin Dinar. Ya kan? Anda bisa bandingkan setelah itu. Setelah itu buat bagannya Yahya bin Sulaim sendiri. Dari siapa? Ubaidullah bin Umar. Dari siapa? Nafi'. Anda bisa lihat penyelesaiannya sendirian dia dari Nafi', padahal di atas. Semuanya dari Abdullah bin Dinar. Kelihatan ya? Nah, seperti itu. Cara apa mencatat sanad, membaca sanad supaya paham. Kalau antum mau rangkum ini, antum bisa nanti ya di rumah antum ambil catatan. Ini latihan supaya antum bisa menganalisa sanad. Seperti itu caranya tadi. Buat urutan tobaqohnya itu. Nah, seandainya ada papan tulis di sini, tulisnya. Tapi antum sudah paham kan? Bisa bikin sendiri. Jadi perjelas tobaqohnya masing-masing, kemudian deretkan siapa yang mengikuti riwayat yang sama di tobaqoh itu. Ya, dan siapa yang bersedia, dan kelihatan siapa yang fard di situ, mutafarrid. Gitu ya. Nah, lanjut. Waghallatul Hafidz Ibnu Rajab bin Al-Hanbali fi syarhil 'ilali kullu wahid kullu wajhin warada lil hadits min ghairi tariq ibn Dinarin 'an ibn Umar حيث قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. الحافظ ابن رجب الحنبلي غلط ya, menyalahkan dalam kitabnya Syarh Al-Ilal, menyalahkan كل وجه, jadi menganggap salah seluruh sisi atau seluruh jalur riwayat warada lil hadith yang datang pada perhentian hadith ini min ghairi tariq ibn Dinar, dari selain tariqnya ibn Dinar, dari Ibn Umar, semuanya disalahkan oleh Ibn Rajab dalam Syarhul Ilal. Haitsu qal, manakala Ibn Rajab mengatakan la yasihu an nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajhi, tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari sisi, maksudnya dari jalur ini, dari jalur riwayatnya siapa? Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Wa man rawahu min ghairi, barang siapa meriwayatkannya dari selain jalurnya Abdullah bin Dinar, faqad wahima, maka dia telah mengalami waham, kekeliruan, wa ghalita, dan dia salah. Dalam hal ini siapa? Yahya bin Sulaim salah ketika meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar, ternyata dari jalurnya Nafi'. Dia yang salah karena Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar pada riwayat dua rawi yang thiqah tadi, yang lebih thiqah dari, yaitu Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dan Abdullah bin Numair, sebagaimana tampak pada bagan tadi yang dibuat itu. Jelas ya? Bisa dipahami? Nah, harus benar-benar faham. Nah, qultu terakhir. Qultu fa in kana hadha huwa halu hadits Thaqifi fa halu man huwa baik. Apabila kata Syekh Al-Bukhari, apabila ini keadaan hadisnya Thaqifi. Thaqifi siapa maksudnya ini? Arahnya sepertinya Yahya bin Sulaim. Kan ini yang dibicarakan. Yang dijadikan contoh di sini kan riwayatnya siapa? Yahya bin Sulaim Ats-Tsaqafi. Nah, Ini yang kultu yang pertama, Syekh mengatakan Yahya bin Sulaim hada sadukun yukhti'u fi hifdhi wa hadani awthaq wa adbatu li hadith Ibn Dinar min at-Ta'ifi bi marahil at-Ta'ifi. Ini sepertinya Yahya bin Sulaim yang dimaksud. Di sini qultu fa in kana hada huwa halu hadith at-Ta'ifi. Jika ini keadaan hadith at-Ta'ifi, maksudnya Yahya bin Sulaim, fa halu man huwa duna fahal man huwa dunahu fid darajati aul fid darajati aula bin nakarati war raddi. Nah, maka keadaan man huwa dunahu, rawi yang lebih rendah daripada Ta'ifi, fid daraja, dalam hal derajat, ya, derajatnya aula, lebih pantas, bin nakar war radd, untuk dihukumi, difonis, ya, ganjil, keliru, dan ditolak hadisnya. Contohnya yang lebih rendah dari saduq yukhti'u fi hifdhi ka ad-da'ifi mutlaqan awil majhuli wa kullu man la yuhtamalu tafarruduhu. Seperti rawi yang derajatnya, statusnya da'if mutlaqan, yakni da'if secara mutlaq. Nah, karena Ta'if Yahya bin Sulaim kan dikatakan ada saduqnya kan, ya, meskipun di ujungnya ada tambahan yukhti'u fi hifdhi, saduq, tapi dia bisa salah, berpotensi salah pada hafalannya. Nah, berarti yang lebih rendah dari itu jika dikatakan do'if secara mutlak, do'if gitu, itu lebih pantas lagi untuk ditolak hadisnya dan difonis ganjil jika menyelisihi. Awil majhul atau rawi yang memang tidak dikenal. Nah, rawi yang tidak dikenal, majhul. Wa kullu man la yuhtamalu tafarrudu, dan seluruh rawi yang tidak, ya, memungkinkan untuk diterima tafarrudnya, kesendiriannya dalam periwayatan. Jelas ya? Nah, lanjut. Yang penting contoh-contohnya kita upayakan benar-benar faham menganalisa sanad sehingga tampak mukhalafahnya. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'u ar-rawil mutafarridu in kana muqillan fil hadithi aw ghayra mashhurin bit talabi war rihlat. Fala yuhtamalu anhu at-tafarrudu li'anna at-tafarruda la yuhmalu illa min mukthirin kathir syuhud syuyukhi. Yang keempat, seorang rawi yang mutafarrid, yang bersendiri, ingkana muqillan fil hadithi, apabila dia sedikit dalam, ya, mengambil hadith. Muqillan fil hadith itu riwayat hadithnya sedikit, enggak banyak. Itu makna muqillan fil hadith, ya. Sedikit hadithnya gitu. Sedikit perbendaraan hadithnya. Aw ghairu mashhurin bit-talabi war-rihlati, atau dia tidak terkenal, ya, sebagai, ya, orang yang menuntut ilmu hadith dan melakukan rihlah, safar dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menuntut hadis, ilmu hadis, bukan orang yang dikenal seperti itu. Ayat. Jadi salah satu dari ini, hadisnya sedikit, tidak banyak, atau dia tidak dikenal sebagai orang yang rajin mencari hadis, safar, rihlah dari satu negeri ke negeri lain, berguru di, ya, di ahli hadis yang punya hadis. Nah, maka fala yuhtamalu anhu at-tafarrudu, maka tidak memungkinkan untuk diterima kesendiriannya dalam periwayatan. Kenapa? Li'anna at-tafarruda, karena kesendirian dalam periwayatan, la yuhmalu, ya, tidak bisa diterima, ya, diambil, illa min mukthirin, kecuali dari seorang rawi yang mukthir. Nah, mukthir yakni fil riwayah, fil hadith, banyak riwayatnya, banyak perbenaran hadithnya, banyak hadithnya. Kathiris syuyuh, syekhnya banyak, berarti orangnya rajin menuntut ilmu hadith, rajin rihlah, safar dan dari satu negeri ke negeri yang lain, Madinah, Makkah, Basra, Kufa, Baghdad, al-muhim, ya, dia rajin melakukan rihlah, banyak hadithnya. Nah, yang seperti ini banyak hadisnya, ya, banyak syuyukhnya, syekhnya, gurunya, maka yang seperti ini yang bisa diterima hadisnya ketika bersendiri. Nah, qala Imam Syu'bah. Qala Imam Syu'bah bin Syu'bah bin Al-Hajjaj. Khudhul 'ilma 'anil mashhurin. Qala Imam. Nah, kata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ambillah ilmu itu dari orang-orang yang masyhur. Ambillah ilmu itu dari orang-orang yang masyhur. Nah, orang-orang yang masyhur dengan apa tadi? Masyhur banyak hadisnya, terkenal banyak hadisnya, terkenal banyak syekh-syekhnya. Yang berarti orangnya memang rajin rihlah, mencari guru, mencari hadis, menuntut ilmu hadis. Nah, maqala Imam Ahmad. وقال الإمام أحمد لما سأل عن إسماعيل بن زكريا عن إسماعيل بن زكريا الخلقاني أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث صالح ولكن ليس ينشرح الصدر له ليس يعرف هكذا يريد بالطلب. Nah, kata Imam Ahmad ketika ditanya oleh Al-Maimuni dari Ismail ibn Zakaria Al-Khulqani, amma al-ahadith al-mashhuratu. Nah, jadi Al-Imam Ahmad ditanya oleh siapa ini? Siapa yang bertanya? Al-Maimuni. Apa yang ditanyakan ke Imam Ahmad? Tentang siapa? Tentang rawi yang namanya Ismail bin Zakaria Al-Khulqani. Bagaimana tentang Ismail bin Zakaria Al-Khulqani ini? Tanya Al-Maimuni kepada Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad? Ammal ahadithul masyhuratu, adapun hadith-hadith yang terkenal, allati yarwiha, yang diriwayatkan oleh dia, oleh Ismail Al-Khulqani ini, ya, fahuwa fiha, maka dia pada hadith-hadith itu muqaribul hadith, mendekati hadith yang benar, salihun, ya, salihun, bisa diterima. Walakin laisa yansharihu sadru lahu, akan tetapi dada ini tidak lapang untuknya untuk menerimanya. Laisa yu'rafu, dia tidak dikenal, ya, laisa yu'rafu hakadha yuridu bitolab. Hakadha ini bukan ucapan Imam Ahmad, dijelaskan di bawah nanti bahwa ini ucapan Al-Maimuni atau yang di bawahnya menjelaskan bahwa hakada, jadi ucapan Imam Ahmad berhenti di sini, laisa yu'rafu, dia tidak dikenal. Apa maksud Imam Ahmad laisa yu'rafu, dia tidak dikenal, dalam hal apa? Ini dijelaskan oleh Al-Maimuni atau yang di bawahnya meriwayatkan dari Imam Ahmad, mengatakan hakada, demikianlah ucapan Imam Ahmad mengatakan laisa yu'rafu. Yuridu, yang dimaksud oleh Imam Ahmad dengan ucapannya laisa yu'rafu adalah bittolab, yakni laisa yu'rafu bittolab, dia tidak dikenal menuntut ilmu hadis. Qultu, ini keterangan yang saya syaratkan tadi. Qultu qawluhu hakadha yuridu bittolabi hiya minal maimuni aw man dunahu. Nah, kata Syekh Al-Bukhari habibullah, ya, ucapan yang dinukil di atas, hakadha yuridu bittolab, hiya, kalimat ini, jumlah ini, minal maimuni, yang bertanya ke Imam Ahmad, menjelaskan maksud Imam Ahmad, au mandunahu, atau di bawahnya Al-Maimuni, yang meriwayatkan dari Al-Maimuni. Baik. Wa qala fihi ibnu Ma'in laisa bihi ba'sun. Nah, Ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba'sun. Nah, tidak mengapa dia. Wa fi mawdi'in akhara salihul hadithi ilalah apa hujjatunhu, qala al hujjatu syai'un akhar. Nah, ini Ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba'sun, ya, kemudian dia juga mengatakan di tempat yang lain salihul hadith, ya, hadithnya salih, bisa diterima. Maksudnya ini semua maksudnya dalam bisa diterima dalam syawahid wal mutaba'at, penguat, baik penguat maksudnya. Oleh karena itu ketika ditanya Ibnu Ma'in, qila lahu apa hujjatun huwa? Apakah dia hujjah? Qala al-hujjatu syai'un akhar. Al-hujjah syai'un akhar. Nah, adapun hujjah, maka itu apa, adapun seorang rawi dijadikan sebagai hujjah, yakni ketika dia bersendiri ya diterima haditsnya, maka itu syai'un akhar. Nah, maka itu perkara lain, artinya dia tingkatannya tidak sampai ke situ, dia hanya laisa bihi ba'ts shalihul hadits. Imam Ahmad di atas juga mengatakan apa? Shalihun, ya, jika dia riwayatnya sama dengan hadis-hadis yang lainnya yang terkenal. Nah, tetapi dada tidak lapang untuknya karena tidak dikenal dengan menuntut ilmu hadis. Baik. Kemudian waqala al-Imam Abu Hatim. قال الإمام أبو حاتم حاتم في عبيد الله بن علي بن أبي رافع روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن إسحاق لا بأس بحديثه ليس منكر الحديث قيل له ينتج بحديثه قال لا هو يحدث بشيء يسير وهو شيخ شيخ نعم. Al-Imam Abu Hatim mengatakan tentang Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi' Naam. Ruwa anhu meriwayatkan dari Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi' Sa'id bin Abi Hilal dan Muhammad bin Ishaq. Dua rawi yang meriwayatkan dari Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi'. Siapa? Sa'id bin Abi Hilal dan Muhammad bin Ishaq. Kemudian kata Abu Hatim, la ba'sa bi hadithi. Tidak mengapa hadisnya. Ya, ini apa? La ba'sa sama dengan bahasanya Ibnu Ma'in di atas. Apa tadi makna la ba'sa bi salihul hadith? La ba'sa bi, artinya la ba'sa bi fi syawahid wal mutaba'at. Artinya bisa dijadikan penguat. Laisa munkarul hadith. Bukan orang yang hadisnya munkar. Ketika ditanya, yustajju bi hadithi. Apakah di hadisnya bisa dijadikan hujjah? Nah, Abu Hatim mengatakan, la, tidak. Adapun dijadikan hujjah, artinya ketika dia sendiri, gitu, ketika dia sendiri meriwayatkan hadis yang lain tidak ada yang meriwayatkan, tidak bisa dijadikan hujjah. Sama dengan jawabannya Ibnu Ma'in di atas ketika ditanya, apa hujjatun huwa? Apa kata Ibnu Ma'in? Al-hujjatu syai'un akhor. Adapun hujjah, itu perkara lain, dia tidak bisa dijadikan hujjah kalau sendiri. Nah, Imam Ahmad juga yang sebelumnya kita dengarkan mengatakan begitu. Lakin laisa yang syarihus sadru lahu laisa yu'rahu bitolab, yakni dada tidak lapang untuk menerima hadisnya ketika dia sendiri, karena dia tidak dikenal menuntut ilmu hadis, tidak terkenal. Tapi kapan bisa diterima? Ketika itu di atas, apabila meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis-hadis yang masyhur, tersebar banyak hadis-hadis yang meriwayatkan yang thiqah, dia pun meriwayatkan hadis yang sama, artinya bukan sendiri ya. Tapi kalau dia sendiri, maka laisa yansharihus sadru lahu, kata Imam Ahmad, dada tidak lapang untuk menerima hadisnya kalau dia sendiri, itu maksudnya. Nah, Ibnu Ma'in mengatakan adapun dijadikan hujjah kalau dia sendiri, itu perkara lainnya tidak bisa. Abu Hatim juga ketika dipertegas ditanya, yuhtaju bi hadithi, apakah dia dijadikan hujjah hadithnya? Maksudnya kalau dia sendiri, la, tidak bisa. Nah, huwa yuhadithu bi syai'in yasir, dia meriwayatkan dengan hadith yang sedikit. Yasir artinya qalil. Yasir artinya apa? Qalil, sedikit. Wa huwa syaikhun, dan dia syaikh tingkatannya. Nah, syaikh, ya, sudah sampaikan sebelumnya bahwa gelar syekh di zaman ahli hadis itu tingkatannya di bawah. Syekh itu tingkatannya la ba'sa bihi, tidak mengapa hadisnya shalih, hadis tadi bisa untuk syawahid mutaba'at. Tapi kalau dia bersendiri, tidak bisa. Nah, ketika banyak syawahid, artinya dia meriwayatkan hadis yang memang masyhur diriwayatkan oleh yang lain, maka ya, begitu maksudnya. Nah, nah, ini keterangan qala Ibn Hajar juga sama, coba dibaca. Qala al-Hafiz Ibn Hajar ar-Rabi' zada al-Hakim fi 'ulum al-hadith fi syarat as-sahih an yakuna rawihi mashhuran bit-talab, wa hadhihi ash-shuhratu qadrun zaidun 'ala mutlaq ash-shuhrati allati tukhrijuhu min al-jahalati. Fastadalla al-Hafiz. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar yang keempat, ini dinukil dari An-Nukat ya. Zad Al-Hakim, Al-Hakim menambahkan fi ulum al-hadith, dalam kitab ulum al-hadith, fi syarat sahih, pada syarat hadith yang sahih, an yakuna rawihi mashhuran bit-talab. Nah ini, ya. Jadi, Ibn Hajar menukil tambahan persyaratan dari Al-Hakim dalam kitabnya ulum al-hadith, pada syarat hadis yang sahih, an yakuna rawihi masyhuran bitolab. Rawi hadis itu, apabila hadisnya mau disahihkan, rawinya syaratnya harus dikenal, ya, menuntut, dikenal, terkenal dalam menuntut ilmu hadis. Masyhuran bitolab wa rihlah. Nah, kemudian jelaskan, wahadihi syuhratu qadrun zaid. Kemasyhuran ini tadi, dalam menuntut ilmu hadis, ini adalah nilai tambah, qadrun zaid, yakni nilai tambah, ya, kadar tambahan, ya, kadar lebih, ala mutlaqis syuhrati, nilai tambah, kadar lebih dari atas, ya, kemasyhuran, yakni kemasyhuran seseorang allati tukhrijuhu minal jahala, yang mengeluarkannya dari derajat majhul. Nah, jadi seorang rawi, perhatikan, seorang rawi jika yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang, tidak ada yang merekomendasi dia, masih ingat ini statusnya apa? Yang meriwayatkan darinya satu, tidak ada yang merekomendasi, statusnya majhul ain. Ya, itu namanya apa? Majhul ain. Sudah sampai belum pembahasan majhul? Belum. Sudah lewat. Al-Muhim, antum dari sekarang ingat, majhul lain apa? Jika rawi itu hanya muridnya meriwayatkan dari dia berapa? Sah, satu orang, dan tidak ada dari imam-imam ahli hadis yang merekomendasi dia. Majhul ain, orangnya tidak dikenal. Jika meriwayatkan dari dia dua orang, di atasnya lagi, dua orang, tapi tidak ada yang merekomendasi, majhul hal, keadaannya tidak dikenal. Rawi yang majhul ain, majhul hal, kan ditolak hadisnya kan? Nah, artinya tidak bisa diterima kecuali ada penguat, gitu lah. Kecuali ada penguat. Nah, nah, jadi ketika seorang rawi sudah kemasyhurannya dia mengeluarkan dia dari derajat majhul, artinya yang meriwayatkan sudah banyak meriwayatkan dari dia, ada ahli hadis satu yang merekomendasi dia, artinya dia sudah tidak majhul, artinya dia dikenal oleh ahli hadis, banyak meriwayatkan, ada yang merekomendasi, dia sudah tidak majhul. Nah, kemasyhuran, ya, kemasyhuran yang mengeluarkan seorang rawi dari kemajhulannya itu tidak cukup, harus ada qadrun zaid, harus ada nilai tambah lagi lebih dari itu, yaitu apa? Harus masyhur bit tolak warrihlah, harus terkenal, terkenal dengan kerajinannya menuntut ilmu hadis. Ini yang dimaksud sekarang, ayyakuna rawi masyhuran bit tolak wa hadhihi syuhratu qadrun zaidun ala mutlaq syuhrati allati tukhrijuhu minal jahala. Itu maksudnya. Kemasyhuran ini adalah nilai lebih, ya, atas mutlak kemasyhuran dia yang mengeluarkannya dari kemajhulannya. Wastadalla al-hakimu, wastadalla al-hakimu ala mashrutiyyati ash-shuhrati bit-talabi bima asnadahu an Abdullah bin Aunin qala la yukhadhul ilmu illa mimman mimman shuhida lahu indana bit-talabi. Nعم. Al-Hakim berdalil atas dipersyaratkannya syuhrah, kemasyhuran di talab, ya, bima asnadahu, dengan apa yang dia riwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Aun qol, kata Abdullah bin Aun, la yu'khadul ilmu illa mimman syuhida lahu indana bit talab. Ilmu itu tidak bisa diambil kecuali dari orang yang dipersaksikan di sisi kami bahwa dia, ya, dikenal rajin menuntut ilmu hadis. Wadzahiru, wadzahiru min tasarrufi sahibai sahihaini i'tibaru dhalika illa annahuma haythu yahsulu lil hadithi turuqun kathiratun yastaghnuna bidhalika 'ani i'tibari dhalika wallahu a'lam. Nah, yang Allah yang tampak dari tasarruf, dari tindakan sahibai sahihain, dari penulis as-sahihain, maksudnya Bukhari dan Muslim, i'tibaru dhalik, diperhitungkannya hal itu. Ini menunjukkan tingginya persyaratan Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nah, yang tampak dari tasarruf, dari tindakan Al-Bukhari dan Muslim sahibai as-sahihain, maksudnya Bukhari dan Muslim yang menulis sahih Bukhari dan sahih Muslim, i'tibaru dhalik, diperhitungkannya hal itu. Jadi Al-Bukhari dan Muslim mempersyaratkan dalam sahih keduanya, yang disahihkan hadisnya dan dikeluarkan dalam kitab sahihnya hanya rawi-rawi yang masyhur bitolak gitu. Paham dong? Ini berarti kan memang tinggi nih dua kitab ini. Nah, illa, hanya saja, annahuma haythu yahsulu lil hadithi, hanya saja keduanya, ketika keduanya mendapatkan hadith, yang hadith itu yahsulu lil hadithi turukun kathiratun, manakala hadith itu jalan riwayatnya banyak, yastagnuna bidhalika ani i'tibari dhalik, mereka, yani Al-Bukhari dan Muslim, yastaghnuna bidzalik an i'tibari dzalik, mereka yang mencukupkan dengan banyaknya jalan riwayat dari persyaratan itu. Jadi persyaratan itu tidak dipakai oleh keduanya ketika apa? Ketika jalan riwayat hadis itu banyak, meskipun rawinya di situ ya tidak memenuhi syarat masyhur bitolak, akan tetapi banyaknya riwayat saling mendukung itu mencukupi. Bisa dipahami? Nah. Illa annahuma haythu yahsul hadithu turuqun katsiran yastaghnuna bidzalika an i'tibari dzalika wallahu a'lam. Nah, ini cukup ya sebagai gambaran. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita ya. Adapun Al-Khamis tidak perlu kita baca lagi, sudah cukuplah. Karena tujuan kita adalah ingin mendapat gambaran-gambaran tentang mukhalafah yang dianggap tafarrud yang disampaikan oleh Syekh di sini. Jadi nanti pembahasan berikutnya kita bisa masuk ke al-mu'al. Juga ada yang tersisa di sini, dibaca sendiri aja. Terkait dengan yang keempat ini tentang Mujahid Ibn Wardan dijadikan contoh yang masuk dalam pembahasan ini. Nah, jadi insyaallah berikutnya kita langsung masuk aja di al-mu'al ya. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah.